rubama atawanto ulis sholat fayasilul ma'u min baina yadaya min baina yadaya faidona zahabin wa qabdona fidotin atawanto ulidu sopokulo lisolati krono bagi sholat matur kemudian kalau niku nate jadi sholat niku wudu lah kok fayasilu mengkomili apa alma ubahnya membaini adaya saking ngajeng kula oleh milih niku qadbana zahabin apa faidona zahabin enten sing qabdona enten sing qadbana tapi sing kita sanes bae dhisik napa dhote dhisik bae iki enten tunggal iki sing dhote dhisik lek qabdona dhabin ing dadi pira-pira sak napa pirang-pirang gegem qabdona qabdona niku sak gegem pirang-pirang cawuk pirang-pirang gegem saking emas wa qabdona fiddati lan pirang-pirang gegem pirang-pirang cawuk saking seloko dadi wudhu niku dadi cawuk banyune ngoten banyune niku dadi emas gak jadi emas, gak jadi perak. Wah, kawan pengen ya. Ngono tenan malah direbutan itu kabeh. Niku ajeng terus ndi? Faqala maka jawab. Sapa sahe sah sahe. Ngono ae ora usah kesusu bunga le. Ama alun tahu to ora ngerti sapa sira. Kula ya wis ngerti to. Ana sugiana sak temene pira-pira bocah cilik. Iku ida bakau tekane padha nangis sapa sidian. Uktu mongko diparingi sapa sidian. Diparingi khos khasatan. Diparingi khos khasa khos khosotan. Napa khas khasatan. Khos-khosatan khos-khosatan yang suket miskucing lias tajinu supaya podo ketungkul sopo sidian biha kelahan khos-khosah biasa toh cah cilik ini kulek nangis tak dikai dulanan yang aneh-aneh dah suket yang paling aneh ini kulek miskucing ini kesenggol hitik mengkeret betul api leh, macam dah cili ni gue nangis, sudah senarai senarai. Nafsu ni awak cili ni gue dijak ibadah nangis terus. Ben nafsu ni sih nangis ni gue gelem meneng dijak ibadah orang ribui. Ni gue terus dipameri senarai senarai. Ni nampak tu hiburan. Ni gue napa termasuk hikmahe tiyang nampi karomah. Jadi ya wangsul dhateng dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah, laisa kullu man tabata tahsisuhu kamula tahlisuhu. Ora kok anggere wong sing oleh karomah ku malah tauhide wis pas niku dereng. Malah kadang-kadang walian tiyang sing tauhide wis pas niku malah lara karomah. Yang sing tau iki sik glecak-glece niku diparingi karomah ben mantep. Wa hakalan cerita sapa Ja'far Al-Khalidi, Kyai Ja'far Al-Khalidi. Anil Junaid saking Syekh Junaid radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Syekh Junaid, Ja'ani Abu Hafsin An-Naisaburi marotan. Jatukoni ing insun sapa Abu Hafsin Abu Hafs An-Naisaburi marotan ing dalam siji wektu. Wa ma'ahulan iku sertane Kiai Abu Hafs Abdullah Ar-Ribati utawi barengan karo Abdullah Ar-Ribati wa jama'atun lan sak jama'ae. Wa kana lan ono iku fihim ing dalem Abdullah Ar-Ribati lan jama'ae mau. Sapa sing ana rajulun wong lanang aslau sipate wong lanang mau aslau kan buta jamaahe kuwi ana wong lanang sing buta qalilul kalami kan setitik gunemane faqala yauman li Abi Hafs faqala moko matur sapa sibu wong lanang mau yauman ing dalam siji dina li Abi Hafsin maring Abi Hafs kiai kiai Abu Hafs ditakoki jamaahe sing mung butane wae mature terus pundi ye kok kana teman-teman ana apa kelakuan iman yang dalam ceritane kiai-kiai ceritane wali-wali madhokan musliwat cokoman lahum ku tetep kedui man ala ayat utai pura-pura tondo keampuan azolirotukan pertelo ye wali-wali rumiin ini waduh keramat-keramat seorang saat ini waduh takok sunan bunang ini sakit dadekne kolang kalian dadi muas tekene niku saged iso dadi barongan niku sajadahe mon saged kena nggih tumpukan nyabrang kali mboten usah nganggo prau yakni ngarto sapa raja biha kelawan ayat tetenger ngarepno al karomati yang pira-pira karomah sing dimaksud tetenger niku napa nggih karomah niku. Tetapi sampai aku pelototnya pirang-pirang dino das mungkin dengan karomai tu. Walau isalan orang orang di pulaka kedua sampai ano kau saya unsui cuici. Midalika saking aku nomong kono keanehan karomah ni kuau kok mungkin dengan berat. Pak Kola moko dawo sopo Abu Hafsin kiai Abu Hafs radhiyallahu anhu. Jadi dia Abu Hafs tu dawo itu. Taal mrene yo sih. Mrene. Diawe mrene yo tene kok pajak moko banjur teko. Sopo sih Abu Hafs bihi kelawan ngajak si wong lanang wau. Dijak ila sukil kadadin maring pasare pira-pira pandhe. Mriku enten desa sak desa niku sampai dijuluki desa pandean. Gak disone tukang pandhe. Dijak teng pundi wong niki wau? Dijak ilah kirin azimin mari pawonan azimin kang gedhe. Pawonan sing dinobong wesi niku. Fa ahma fi hadita tan azimata. Fa ahma moko banjur manasaken. Moko ngobong sapa si Abu Hafs iki ing dalem pawonan gedhe mau ngopo hadidatan ing musi azimatan kang gedhe. Mboten ana wesi kira-kira be tugelan rel ngoten. Diobong teng mriku nganggo ubupan pompa ya. Sampai menganga abang. Kemudian wonten fa'ud fa'ad khala moko banjur mlebokaken sapa si Abu Hafs ya dahu ing astane Abu Hafs dilebokno fil kiri ing dalam pawonan pakoda mokon jukuk ngangkat sapa si Abu Hafs al hadidata ing wesi al muhmata kang wis diobong mau fa akhraja mongko ngetokaken sapa si Abu Hafs ha ing hadidah wesi mau Babarotet moko banjur dadi adem moko wesi piyadi ing dalem astane si Abu Hafs. Wesi mongah-mongah abang branang kaya ngoten langsung dipendhet mboten lawan ora usah nganggo japet langsung dicekel mboten mawon niku wesi niku langsung dadi adem. Faqala moko dawuh sapa Abu Hafs malahu maring rajul yujizi kahada yujizi ana ta wis cukupi kaen sira apa hadza iki iki karoma cukup ngene wis cukup wis cukup ngene wis percaya. Niku niku kasuse ngoten niku wis sebagian jamaah niku durasa-rasa kasuse durasa-rasa enggak, jadi karpe kiai Abu Hafs terus ngetok-ngetok no karomah kaya mbane kok karomah kaya nganggo karpe jiwi ora karpe Gusti Allah niku kaya-kaya lah berarti karomah niku nek diniati ngene nek diniati ketok ya dadi ketok nek diniati gak ketok ya dadi gak ketok paling kaya ngoten to padahal menurut pelajaran sing dhisik-dhisik wae kan mboten ngoten. Karomah kersane Gusti Allah. Ya, tapi nek delok ya Abu Hafs kasusnya kok ngeten. Fasuila. Moko banjur ditakoni sapa badhum setengah ulama tentang kasus Kiai Abu Hafs niki. Sing terus ngudi wonten niku, Kiai Abu Hafs niku karomah wae dipamer-pamer niku. Fasuila moko ditakoni sapa badhum setengah ulama an makna idhari dzalika. Saking maknane oleh nampil lo mengkono-mengkono karomah menafsi saking awake dhewe si Kiai Abu Hafs. Pakola moko dawuh sapa badhu. Akhire sebagian kiai yang pengen jawab. Kemudian sebagian kiai yang pengen jawab. Karena Allah sapa si Abu Hafs ana iku musyrifan nguwateraken nguwateraken ala halihi ing atase tingkae si murid sing buta wau fakosia moko kuatir fakosia moko kuatir napa fakasia kok napa hakne kok le Pakosia moko kuatir sapa si Abu Hafs ala halihi ngatasé tingkah kerohaniané si murid kuatir an yata goyaro yen to berubah apa tingkah alaihi marat ing ngatasé si murid si rajul sing budak wau ilam yuzhar lamun ora diketokno lahu kedhuwe si murid mau apa dalika mengkono-mengkono karoma ya Abu Hafs niku kuatir muridnya ini kok yang berojol keyakinannya menurun lek keyakinannya menurun manutnya kurang lek manutnya kurang fungsi pendidikan kerohanian dia kurang oh ngerti mula langsung dipameri karomah ini kewau mboten kabeh jamaah khusus yang sing takok ini ngomol ayo kene dijak dhewean dijak dhewean ngene pandhean niku wae. Mulane fakhasso. Moko banjur ngususaken sapa si Kiai Abu Hafs hu ing wong lanang sing budak wau. Bidalika kelawan kono-kono dijak ning pandhean. Mergo napa? Safakatan krana mesakno. Krana welas alai ing atase si wong budak murite wasianata lan krana ngreksa lihalihi maring tingkai Abu Hafs dewi. Dan dari satu sisi yang termaksud supaya murid ini kumantep, dari satu sisi ya Abu Hafs dewi menjaga ojo sampai dadi umbalambilane wong. Mulane sing dijak murid khusus dhewean. Wa ziyadatan kalau nambahi li imanihi maring imane si murid sing lek dipikir-pikir kadang-kadang teori ini si Abu Hafiz menunggui bagi wong sing wis ahli kemakrifatan utawa bagi wong sing bener-bener memuncak hakikate lakon sing ngono kuwi ora patek apa baru bamayan biru balik kata kajang ora cocok yang biru niku melayu melayu niku tegese moh baru bamayan biru kadang-kadang moh anha ninggalno cara karo sing ngono ku mau sapa sing emoh alarifuna pira-pira sing ahli makrifat waya khauflan kuatir minha saking carane Abu Hafiz mangi sapa almuhaqqiquna pira-pira ahli hakikat wong sing ahli makrifat tenan wong sing ahli hakikat tenan sing sering ngoten niku malah dihindari napa bedane nggih antara ahli hakikat kali si Abu Hafiz oleh Abu Hafiz ini seorang pendidik tapi ahli hakikat kadang-kadang tidak punya wewenang untuk mendidik ya tak? Kodoh-kodoh lunga di Surabaya enten wong sing pusing lunga di Surabaya ini kebanyakan tujuannya pengen untuk Surabaya ya tak? Tumpahannya sekejap montor jadi aku leheran toleh-toleh beloi keanehan-keanehan penjalan orang dokter Surabaya betul lagi lewong sing ahli lungo tenan ini lungo itu gak toleh-toleh masih ada lampu merah ditawani koran ditawani undi-undi seolah toleh-toleh bangga macet harap tujuan Surabaya Surabaya loh masak tapi nek dhewean ora dadi panutan. Lah sing Ki Abu Hafiz itu dadi sopir bis ibaraté. Ki Abu Hafiz itu dadi sopir bis. Lah salah siji penumpangé niku enten sing ragu-ragu. Mesake nek sampe penumpangé ragu-ragu. Ngoten. Engko lak gak katut karcise keimanan. Iku mungkin sesuai brojol metu kobis mesakne lah daripada metu kobis mesakne terus dikai hiburan iku lho le tak setelno TV iki lho le tak setelno TV ora usah metu-metu kobis iki ning kene ya nek TV-ne dadi lek mbok kira karo omah iku kae sing dhisik-dhisik tok sakjane aku ya iso ning ngono kuwi gak perlu kok le berarti dia Abu Hafiz piyambak kan sak derenge mboten nate ngetokno karo omahe mergo pancen gak perlu. Tapi nalika enek salah siji ne murid utawa penumpang niku sing perlu dipameri ya perlu dipameri. Dalam rangka napa? Mendidik. Tapi lek sing ngali hakikat sing mboten duwe beban didik karo omah mboten perlu dijogo to. Wong ora usah karo omah wis mantep kok. Mula ngoten sebagian ulama salaf niku diparingi karomane malah boten kersa. Mergo enten sing gadah pinemu, kala dawuh saka ba'du salaf, setengah ulama salaf, al-taufu ma yuqada'u bil auliya. Utawi luwe lembut-lembute barang. Yuqada'u kan dibung ngapusi apa bihi kelawan ma. Digungapusi al-awliya aing pira-pira wali Gusti Allah lek ngapusi wali apus-apus sing paling lembut sing ora ketara iku al-karomatu pira-pira karomah wal maunatu lan pira-pira maunah jadi karomah karo maunah niku tirasesi ulama salaf wau niku lak teori khadiah tipu muslihat yang diterapkan Allah kepada aulia sing paling lembut dhewe nalikane aulia kuwi nek sing kurang tepak tata kramane sithik ngoten niku terus dialing-alingi nganggo karomah niku supaya aulia niku sibuk dengan karomahnya itu sehingga tidak perlu bisa sampai di hadapan Allah dengan sangat murni itu enggak perlu. Tapi dia krono wis duwe niat apik mboten diusir. Termasuk jenengan lek Wani awak kau usul arep nemoni tamu aras-arasan ya santrine wedok kon jagongi ngoten. Itu Pak Nek Kiai di santri wedok ayu ngoten. Serek tamu santrine wedok kon nyuguhne wedak. Niku ya terus tamune niku ora mulai-mulai. Senajan gak ditemoni kiai wis marem mboten. Sakit banget tadi ya. Termasuk teori ini warung-warung lah. Senajan masakane ora enak lek wadene ayu-ayu lak lari. Nah niku jenenge termasuk teori qadiah. Teori tipu muslihat yang paling gak ketara. Gini joli ora sedepe masakan dijoli ayune pelayan. Dijeni joli gagale perjalanan tumuju tengah Allah kali Allah Ta'ala dijoli karom. Niku lembut banget ini. Soro teori politik ngoten. Ya mbaknya mesti niku iso jadi DPR teng daerah. Tapi kalau nolak jadi DPR teng daerah ngeriwui juga nolak jadi DPR pusat. Mergulah jadi DPR pusat, musuhnya itu pusat itu orang kuku pinter-pinter, dia gak ketara. Tapi lek dia ini daerah, menangan diri, ngeriwuki yang itu daerah. Dan itu terus juga nih itu DPR pusat, dari satu sisi, ya mbaknya bangga mergulah jadi orang pusat, tapi dari satu sisi itu maknanya, dan orang ngeriwuki orang daerah. Dan itu sakit terjadi modernya. Saya repot ni boleh enak uang, kepengen ngejuknya presiden. Nah, golek jabatan saya sahaja presiden, kurang ada lagi repot. Gila, jenengan kan macam kaca-kaca di sana ni, ini ibu-ibu, penora nukah nakih bilangnya, ayah cak melancar. Enggak, orang bisa melancar pun mampu ni ayah. Ditangin-tang lah yang lancar kan paling-paling sampai 1,000 ya sebener misalnya. Dan ini nyawurkan gelang sampai 2 juta ya. Dikatakan kalau melancar lah ya. Melancar kan lali. Jadi jangan dulu berges, ikan binatang. Jangan dulu nopo ikan lumba-lumba. Ini itu termasuk teori pengaturan qadiah. Tipu muslihat penataan sing paling lembut sih. Jak omong ora krasa sing digawe karo omah gak krasa ino, tapi wis cukup untuk napa? Menghalangi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih contoh kasus malih. Wa zakara lan nutur, wa zukira lan diceritakaken dituturan an Abi Hafsin. Saking kiai aku hafes awriu toliani aku hafes wonten cerita kasus kiai aku hafes malih ana usah temene aku hafes iku kana ana sapa aku hafes iku jalisan pinarak wa hauluhu halaiku ana ing jiwa temene kiai aku hafes ashabu taibro-bro santrine aku hafes nembe pas lenggahan sareng-sareng santrine lah kok panazala monggo banjur mudhun apa dhabyun kidang milal jabali saking gunung. Termasuk kira-kira pondok ini pinggir gunung mboten. Pas lembe ngaji bareng kalih santri mau nek kidang keng gunung. Babaroka monggo jerum umume kidang nek roho mak wani. Jadi nek kidang kok tumuk-tumuk mara jerum ning sandinge kiai kene iki melok ngaji. Kira-kira pas rekaman ini terus kaitan bidang dan menjiru kali mereka ada semelak ngaji dan jejer kula ada wah rame korale Bapak Roka mongko bajurin jerum sopoh aku hapes sopoh si kidang gobyun jerum indahum ada santrine aku hapes lan santri-santri ini kola cerita Soporowi, jawa Soporowi yang nyeritanya jawa apa batal mau kembanjur nangis Soporowi Abu Hafsin Abu Hafes mulai ngoten niku Pak Kiai Abu Hafs malah nangis. Pasuk ila mongko ditakoni sapa Abu Hafs anbuka ini saking sebab nangis ya Abu Hafs. Njenengan enten kaanehan ngoten kok mboten bingah kok malah nangis terus pundi to ya njenengan menika. Pakola mongko dawuh sapa Abu Hafs kuntum hauli bahwa ko'afi kolbi an laukana risatun labala labah kulaku ini lho leh gak jari angen-angen kumang esok-esok gue ngelupuk kabe santri-santri semini agai aku yakin kabe dudurung sarapan upomo jadi ini aku juga wedus itu ya tak boleh aku sarapan karo kue kabeh karena kuntum ada siro kabeh ku kawli ada yang kewa dengan kue lumpuk kabeh aduh-aduh di lumpuk ini kue akhirnya pawak koa maka ku merentek di kolbin dalam hati yang sun apa sih ku merentek ansak temennya kelakuan iku laukana lamuno ono iku li kedwing sunopo satun wedus lada bahku mongko yiktirin nyembelih sopo yang sun lakum kedwi siro kabe ini siro hati itu ngono ini gimantar ono wedus ini ya tak beleh jamin santri-santri yang teko ya kok tengah-tengah jagungan baru merentek kok yang teko duduk wedus tapi tidak selama barokah mengkonalikannya pun jerum apa hadha dhubyu iki kidan indah nama samping insun dosa yang teko iku kidan tapi kar pikir nasibku kaya nasib di rojo fir'on tapi kar pikir nasibku kaya nasib di rojo fir'on sabahku mongko nyerupakno sopo insun nafsi ngawa insun diri nyerupakno bibir awna kelawan Fir'aun dosa tak ikan pikir aku kerentek arep jamin kowe arep jamin kowe nganggo wedhus lha Gusti Allah ngirimi kok malah didang aku kuatir kok iki aku dipajakno kaya Fir'aun karo Gusti Allah mergo apa kinasa ala nalikane panjaluk jaluk sapa Fir'aun Allah taala ing Allah taala jaluk arya jiria yang yentong nilai akan sopoh Fir'aun ma'ahu sertanya Fir'aun nilai no an nilai yang bengawan nil Pak Ajro mongko nuruti nilai akan sopoh Allah yang bengawan nil nilai no ma'ahu sertanya Fir'aun Fir'aun bangun istana gede banget itu kepengen bengawan nil itu bisa mimpi di ngisore istana nil bin iso koyok swargo jannatin tajri minta tihal anhar ini ku sing jaluk Fir'aun lho ini ku sing kali bisa kok dituruti ini ku aku kepengen jamin awakmu pengen jamin yang ku wedu lho ku salah malah kita sidang ini ini ku gak aku didadak no Fir'aun aku khawatir mulai pabaka itu babaka iku mongko nangis sapa ingsun wa sa'al kula nyuwun sapa ingsun hu ing Gusti Allah nyuwun al iqolata ing di dislametno mimma saking barang taman na itu kang wis angen-angen ngarep-ngarep sapa ingsun mulane aku wis lha wis ora sida lah ora sida enten kiai sing mboten wonten mboten Fir'aun dilapuri nganu lho iki acara apa sing diwingin iki enten sing kirang jamaah sing pojokan di sini mereka niku dereng ngumpan jaminan iku kiai nek diangen-angen kabeh santrine sing teko lek wayahe lek acara kol napa-napa nek karepe kuwabe uman lan iku sebagian panitia laporan anu iki sing pojok sisi mereka diwingi niku dereng ngumpan terus di jawab panjang juga aku di Gusti Allah Rauman ya bet Rauman ya bet Kudu malah kalau Nabi Sulaiman pengen jamin menungso kabeh adik wak sitok ae wis entek. Ya sira-sira terjadi akeh sing uman di bangsa ora uman itu. Jadi tiang ini gue rasa toto promone peka. Niku kali Allah Taala ditiba nanti model no komawan itu buat lari. Niku jenenge takhlis. Nah, banyak uang tiga iki istimewaan sembarang kali kepinginannya keturutan. Dan niku taksis. Tapi orang itu oleh taksis pirang-pirang. Tapi pangkatnya pangkat jadi uang kafir. Tidak, tidak. Tapi ya selama sore pernah tahu loro. Pilek kayak orang tahu. Fir'aun itu pilek kayak gak tahu. Nudi ngopoai keturutan. Berarti sampai ini akhirnya ngaku ana rabbukumul a'la. Aku pangeran yang paling top. Dikira pangeran itu kayak foto model. Jadi ada yang top, ada yang orang. Ya niku mula sinten Kiai Abu Hafiz niku nyuwun keturutan, nyuwun keturutan. Niku malah rezeki ngono. Ya bener, umume wong ngarani ngoten niku istimewa, niku karomah, niku kemuliaan, niku petingan. Tapi bagi teori tauhid niku malah ngurangi tata krama. Mulane malah ditangisi. Akhirnya terus ning wa atlaku. Dan banjur ngecerno sopo insun arzubia yang kidang akhirnya kidang itu juga digurai orang ngalih salah juga lesu mbak yudhan hidup-hidup tirakat ini dan akhirnya niku niku termasuk toto kromo ini mau lek nombo karo karoma langsung kok malah bangga cuma lah bang, mulanya di kapan itu mau nanti kulatur gitu wong sugih itu lawan ya loro lawan ciloko atau lawan bejo bajingan itu lawan ya loro lawan ciloko atau lawan bejo bajingan itu lek bajingan yang bejo ya bisa tobat lawan tobatnya di leboni itu jenisnya bajingan yang leboni lawan bejo ini bajingan kok orang tobat-tobat itu ya bajingan yang leboni lawan cilok cilok kiai ya mana kiai itu enak yang leboni lawan bejo enak yang leboni lawan cilok lawan loro itu karo-karo mengong itu. Lawan cilok karo lawan bejo itu karo-karo mengong jadi ya, mungkin mawon segala mungkin mawon senajan kabeh wong rata-rata ngomentari mosok wong kramate kaya ngono mosok sampai maksiat ning Gusti Allah lho piye to kok trimo maksiat wong kafir musyrik kae iso kiai bar iso iya to sampean napa nate tumon teng tanah Jawa niki khususe duwe santri 20.000 kok wis iso liwat nyabrang segoro tanpa kelelep enggak kan kok yo nyak kok ten. Nek ngoten niku kabeh santrine iso ngono. Lah terus kiyane kaya apa? Niku kiye bahasa iso niku mun ngoten niku lho. Karomahe ora kok karomahe dhewe dhewe tok. Santri-santrine melok duwe karomah pisan. Duwe wis ngono nggih, tak utuk blas mendalek. Duwe wis ngono nggih. Iki iso mati kanker. Lah delok iki kan berarti karomah itu bukan jaminan keselamatan. Iya enggak? Malah mati ini. Wong nek lek numpak pesawat kapal terbang, lek ora utuh malah langsung ngomong ora enak, mati cek ya kok malah. Isik penting lek wong ngisor-ngisor ngeten iki wong nek mlaku sikil ngono cara blowok-blowok paling kesleyo tetep malah. Tetapi lek pesawat terbang itu lek blowok ora terima kesleyo nih. Bledos. Mula lho, betul-betul kena diukuran. Jenengan lek golek panutan. Aja kok panutan sing engko lho karomahe ketok. Bukti lek nang judi yang gedhe teko ngono wis isine barokah kok. Dereng mesti. Mane kan dadi Abu Hafiz kok niku ketekan karomah ora mundak bengah malah nangis. Mergo penompone murite karo penompone kiyaine beda. Pak penampane murid wah hebat kiai ku. Idang ae sampe melok ngaji. Lha kan ngoten iki murid-muride pemahamane ngoten. Lah tapi sing kiaine sing awahi krasa kesindir kali Gusti Allah. Sajake kok kaya kowe sing arep jamin rezekine muridmu, pas kapas cara kanune ngoten. Aku gak kepengen ngekei wedhus ning muridmu, aku kepengen ngekei kidal. Dan itu kiai atas kaya keselentik ya. Akhirnya kesindir dan nangis. Tak pikir-pikir aku sesuai kaya Fir'aun. Dijajah no Fir'aun buat kurun, akhirnya nangis. Dibenten tau. Kasusnya sama persis. Lain orang lain komentar, lain selanjut. Contoh malih. Zamane Kanjeng Nabi Muhammad nanti ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Kanjeng Nabi ngabarne aku bar nampa wahyu ayate niku wau. Dina iki Gusti Allah aku Gusti Allah wis nyempurnakno agamamu. Wis genepno nikmatku. Lan aku wis ridho lek Islam dadi agama. Dene oh sahabat sesana sare kowe ngasik. Wis genep ayate berarti wis ora ana perintah neh. Wis genep iki wis gak ana instruksi maneh wis pol. Wis entek. Berarti wis komplit. Cara pelajaran wis khatam. Kabeh sempurna. Tapi sahabat Abu Bakar malah nangis. Terus ditakoni apa kok nangis? Jawab Abu Bakar, lek mun khatam, berarti jenengan lek mun bar tugas. Lek jenengan pun bar tugas, lek berarti mun ajeng dipimbali Gusti Allah. Sing liya-liya bunga-bunga mergo ngrasakno genepe agama. Lah sing Abu Bakar ora iso bunga mergo arep pisah karo sing disenengi. Lho wong lek penampane dhewe-dhewe kan. Pokoknya ada bucah cilik nampol permen itu merah karuan, tapi orang tua terus dikelola permen itu malah kayak dingek lah malah ini. Nah, mulai zaman itu ya kantun, kantun tiangnya lawan nampol karomah itu ya tuh wayuh kalan dan ceritakan anna badul abdali sak temennya setengahnya eh wali badal iku kola dawuh sapa Badul Abdal litil mizin maring seorang murid mintalami dari Syekh Abi Madyan saking pira-pira muridé Syekh Abi Madyan radhiyallahu anhu. Jazundi sebagian wali Badal itu setengah ini rada iri ngoten kali Abi Madyan. Ma balu mau tahu ya apa itu baluna tingkah kita kalau jawabannya sajane aku kurang apa layak tasu kok layuk tasu layuk layuk tasu kok ora dicegah alaina yang atas kita kok saya urus wiji-wiji dirasa wali badal waktu itu loh. Karo Gusti Allah kok kaya dilulu to sembarang karomah disokne. Apa sithik karomah, apa sithik karomah. Tapi wau-wau tawi si Abu Madyan iku yuk tasu dicegah apa alai Abu Madyan. Yuk tasu dicegah alai ngatasé Abu Madyan apa aqallul umuri. Luwih sithik pira-pira perkara. Mana sesertane satemene kita iku nataman nang ngarep-ngarep sapa kita makomahu ing makome si Abu Madyan. Wa huwa ay Abu Madyan. Iku layak amanah ora gelem arep-arep sapa Abu Madyan makomana ing makom kita. Terus jawane sing wali badal iku kepengin karomahe rada jempet karo Gusti Allah aja diketok-ketok rong. Si Abu Madyan iku santai-santai mawon ora dikae karo mah yo meneng ae dikae karo mah yo ora tau nolak wis pokoke sak tiba-tibane akhire pabalaga moko temoko apa zalika mungkono-mungkono dawuh para wali badal temoko asyekh Abu Madyan asyekh Abu Madyan pakola moko dawuh sapa Syekh Abu Madyan dawuh lahu dawuh sapa kul lahu kul ngucapo sapa sira salah siji ne murid dikandani ngucapo lahu maring setengah wali badal iku lho muridnya diutus matura rono ngene wali kok sih dereke wali kandani wong lek dadi wali tenan belajar kepengin oleh ridani Gusti Allah tenan wis ora usah di kepinginan menorno ya apa sing dikersane Gusti Allah kuwi sing kudu ditampa. Tarokna wis ninggal sapa kita muradana ing arep kita karepe awak dhewe iku tak tinggal limuradi krana nampa kersane Allah sing tak tampa iki kersane Allah nek sing rentek kepinginan tampa sangka awakku dhewe aku gah nuruti tapi nek sing mekane iki Gusti Allah mbosak rupa-rupane tak tampa mbuh dikiyani karo mambora rasa di arep-arep karomah ora teko ya ora usah diarep-arep lek karomah teko ya ora usah pengin ditinggal ya ora usah ya Allah Gusti mbok butuh usah dikek karomah ndak ngrepoti ya ora usah muni ngono lho ngene lho nggih terus lek ora ketekan karomah ya cuci le ati ya Allah Gusti kula niku padha-padha wali kok mboten sampean paring karomah ya ora usah muni ngono jadi iku jenenge wong sing sudah melebur kehendaknya karena menerima apapun yang menjadi kehendak Allah itu sebenarnya puncak nilai kehambaan di situ. Paham ya? Jadi lek enek wong tekan karo mah bingung ya ora apa. Ngono lho nggih. Wong diparingi karo mah Gusti Allah kok malah bingung. Ora tekan karo mah kok susah ya ora bener. Wong ora wis jatah kok protes. Tapi ya, pokoknya saat tiba ini bisa oleh mari dia diparingi karomah ya ditompo oleh mungkin barokah manfaat ya monggo Gusti meniku kersane jenengan ya kula tompo tapi kula mbah tetep ampun sampean tinggal kula mboten butuh niku kula butuh jenengan bujune mature ngoten aja kok terus nyalahno kebijaksanaane Gusti Allah Gusti terus budi to wong kula niku mboten melek karomah niku sampean kei terus ya aja ngono Gusti, nek panjenengan iki enten manfaat barokah ya jenengan paringi, kula ngertos manfaat barokah karomah niki. Lah mboten manfaat barokah ya sampean ridani. Wong nyatane niki sing ndugek ning jenengan. Lah niku sakjane sikap sing paling tepat niku mergo apa? Nilai taklisnya tidak hilang. Taklis ya. Wong belajar suluk niku sakjane sing didoleki taklis, penyelamatan. Bukan taksis, bukan keistimewaan. Tetapi bukan berarti orang yang diberi keistimewaan itu jelek juga tidak. Orang yang tidak uman keistimewaan itu gak direken Allah, ya orang. Lebih soal keistimewaan itu teko ya kersane Allah, orang teko ya tetap kersane Allah. Lebih belum sih belajar murni itu luwe memperhatikan penyelamatan nih. Ketimbang ngusir keistimewaan atau narik keistimewaan. Yang penting ora soal ketekan keistimewaan apa ora, tapi aku iso selamat apa ora. Lek ketekan keistimewaan itu carane ben tetep selamat ta ora ku piye? Lek ora ketekan yo ben tetep selamat ta ora ku piye? Nah, salah satu teori ini nggih niku. Tarokna muradana li muradihi. Niki rumus. Rumus tata kramane soal ngadepi karo karomah. Karomah muradana li muradihi. Kita meninggalkan kehendak kita sendiri tetapi tetap menerima apapun yang menjadi keputusan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang paling pokok banyak nak deh. Sing ngalang-ngalangi ketauhidan kula panjenengan. sing marai tauhid niku ora dan tauhid tauhid pandah loro wae ora dan siji-siji niku mergo sing sitok dilangi angelen lho. Enek arep loro sitok arep sampean sitok arep Gusti Allah ngoten lho. Niku akhire kaya-kaya karo kudu terselenggara lha niku kok dadi loro. Lha nek loro berarti ora tauhid, nek ora tauhid berarti urung murni. Ngoten. Lah iya yo kudu lebur ta siji. Monggo lek sing mbok lebur niku kersane Allah kok dadi wong kafir. Kafir maksudnya kafir niku kowe ketutup ra iso delok kersane Gusti Allah. Lah nek sing dilebur karepmu kowe gelo niku berarti kowe ngewangi sulit. Wong Jawa ngarani ngewangi lha apa kok silit kok ngewangi. Kok silit iku lek gatel dikukur keri dak dikukur gatel. Niku. Lah manungsa niku paling paling angel. Ketika ada kepentingan kehendaknya sendiri, keterak kehendaknya Allah, iku dhewe padhae sing protes. Termasuk wong sing mau dihapusi karomah, akhire nganggep lek karomah niku gandaran. Nalika karo Allah Taala dikirimi karomah dhewe lho, lha iki yo ora bener. Nggih lho. Berarti kan kapusan mana? Orang kok kapusan karomah dia kehilangan toto kromo menolak kiriman Allah itu berarti orang-orang toto karo kersane Allah. Tapi saya nolak sebelum tu, saya pas orang dikirimi dia yo protes dari tu aku ini dan seminggu es metu karomah dah aku es malah tahu rekohan 10 tahun apa dah ni ni air ni dia berarti yo nolak kersane Gusti Allah yo berarti tak kalisnya hilang lagi. Kok moro repot, jane ora repot. Sing ndablok niku nafsu awak dhewe niku. Padahal lek duwe kepinginan pengen keturutan ngono, termasuk kepengin ilange aromah, iki ya kepinginan. Iya toh? Kepengin ilange aromah niku lagi kepinginan. Nah, moko Allah ngersakno maringi aromah. Terus ndi? Berarti lagi nentang kersane Allah. Semenoko iki lek niku lek wali lho. Lek sing wong biasa, murid-murid biasa sing ora patek wali. Lah nek sebagian iku sing Rasulullah. Lah nggih terus pundi kula niku jane kepengin kula niku zuhud. Sing boten ngurusi dunya ngoten. Lah nek kok mepangga mawon. Enten mau acarane niku. Buka toko niku setunggal pun dadi. Mungkin buka maling niku dadi. Jadi kalau pun kesel pengen leren, tetapi terus mesti malah dulur-dulur sampai duit, titip duit, titip modal, kalau singkan ngelola, malah buka toko mereka malih, kalau toko ni dulur kulo, tapi atas sama ni dia kulo. Ya tak oleh kulo buat nuruti gak mesak ni. Tetapi malah kulo ni tadi malah buat sakit konsentrasi lah kalau ibadah berdusti Allah. Lagi lagi tak cair. Gajahnya kaya bener gajahnya tapi itu jenisnya kayak orang kata kromon meh dan nyatanya Gusti Allah liwati nyalurna rahmat liwat buka toko yang jejer-jejer pirang-pirang iya kan? Dan soal ganggu apa orang ganggu ya karek pinternya awak mulai menoto hati ini kan? Tapi kui keputusannya Allah coba tolak itu lho deh itu yang suge alasannya jadi gak bisa zuhud mereka keganggu tokonya jejer-jejer berarti lagi orang cocok karo kersane Allah lho akhirnya dia nyumun ya Allah mbak ngeten iki mbak terus usah diparingi toko ya anak-anak kula niku bintang duwe gede-gede ben caket ngurusi toko kula tak gedung ibadah mawon. Nah gari-gari dikai lara stroke cegah dari dikai lara stroke kan malah gak ngurusi toko tak masih ngurusi malah anak-anak yang ngeresulon nek Gusti, Gusti sakit kok dangu sangat buatan waras-waras ini piye dong pada orang cocok kayak dituruti Gusti Allah lagi asalnya jalur-jalur dewe dituruti tenang mau enek-enek baru Gusti Allah dikirimi kemelaratan Gusi, Gusi kula niku lagi ibadah ya dol cilik. ngantri bujur cilik apa enggak marah mawon. Nah, bujur cilik sugih tenan jamaah ilang. Wiridane ilang, maca Qur'ane ilang. Mbek tonggo malah gak rukun, kok rebutan tanah. Dan mulai ini proses yang paling saya ini kuau prinsipnya tarok nah muradana limuradihi ninggal arep dhewe gunane kersane Allah Subhanahu iki kula panjenengan sedaya tansah pikantuk pitulung saking Allah Subhanahu wa taala saged mampu napa mawon sing dados kersane Allah. Monggo kita tutup kali itu sarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sahabati Rasulillah ya jami'an alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.